This is 猫岛猫Hutan hujan Amazon memiliki iklim panas dan lembab dengan suhu rata-rata sekitar 27 derajat Celcius sepanjang tahun. Ih, rimbun bro. Di Belanda, terdapat kira-kira 16 juta sepeda yang artinya rata-rata 1 sepeda per orang. Go green, man. Mau tahu? Mau tahu? Mau.